Mitra bisnis, sebelum ini Kwi Kian Gi telah menuturkan pengalamannya melakukan aksi intelijen untuk kepentingan Indonesia saat masih berkuliah di Belanda. Menurutnya, pada masa itu Indonesia memang tengah menghadapi agresi Belanda di wilayah Irian Barat, dan sebagai mahasiswa Indonesia di Belanda, Kwi Kian Gi berserta beberapa rekan kuliahnya membentuk regu yang aktif menyuplai berbagai informasi kepada pemerintah Indonesia di bawah koordinasi atase militer kedubes Indonesia di Jerman. Dan untuk melanjutkan bahasan atas aksi spionase ini, segera kita berbincang dengan Kwi Kian Gi. Baik Pak Kwi, apakah operasi intelijen yang Bapak dan rekan-rekan lakukan memang resmi diminta oleh pemerintah Indonesia pada masa itu? Iya loh, tugasnya spionase dikoordinasi secara resmi. Pokoknya tanpa pandang bulu kirim ke atase militer di Bonn, Jerman. Terus, waktu itu saya sempat tanya, saya nggak tahu aja kenapa komisi begitu, belakangan baru dikasih tahu. Nah, misalnya informasi apa yang Bapak himpun serta kirimkan? Misalnya disuruh merekam. Setiap hari Minggu itu radio Belanda terus-menerus menyiarkan salam dari Irian, serdadu di sana, kepada orang tuanya. Nah, itu disiarkannya itu, saya Kolonel Jansen kirim salam kepada dah ibu, dah ayah, gitu ya. Saya ada di fak-fak, nah, itu catat itu. Kalau ada kolonel di fak-fak, berarti ada tentara sekian banyaknya. Nah, itu ternyata dianalisis di markas TNI di sini, di intelijen itu. Jadi, itu kan wajar sekali. Baik, Pak Kwik. Bukankah tindakan itu sangat beresiko bagi Bapak dan kawan-kawan yang statusnya pada masa itu adalah mahasiswa di negeri orang? Iya, terang dong, terang. Wow, kalau sudah mulai Amerika itu urusan spionase bunuh-membunuh malah. Tapi Pak, apakah resikonya memang seperti itu? Mengapa mirip dengan cerita-cerita spionase di film-film ya Pak? Oh iya dong, kalau ada spion, ya misalnya Amerika punya spion ketangkap, itu sudah berbahaya. Kalau dia tidak kuat diperkosa kan dia cerita, membocorkan rahasia Amerika gitu. Ah, dalam hal itu mesti dibunuh dia dong oleh Amerika sendiri. Masa gini-gini, ini kan normal semuanya. Masa nggak ngerti gini-ginian. Beneran semua itu, bukan film itu. Demikian Kwi Kian Gi. Benny Rahmadi, Pas FM.